sama dengan bacaan sujud naam di dalam sujud tilawah. Bacaannya diantaranya Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dan ini yang sunnah, ya, membacanya dengan sebanyak 3 kali Subhana Rabbiyal A'la, ya. Dan minimalnya atau yang wajibnya adalah 1 kali saja Subhana Rabbiyal A'la. Adapun selebihnya maka sunnah, ya. Dan diperbolehkan lebih dari 3 kali, ya. Diperbolehkan bacaan di dalam sujud, baik sujud sholat atau sujud tilawah, dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la lebih dari 3 kali, namun tidak menjadi kebiasaan. Baik. Adapun jumlah 3 kali itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dan ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Sehingga disunahkan untuk membaca naam sebanyak 3 kali, ya. Kemudian thumma yaqul, kemudian dia juga membaca doa ini. Apa yang akan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ini adalah doa-doa di dalam sujud salat, ya. Nah, namun beliau bawakan, ya, dalam pembahasan sujud tilawah karena bacaan sujud tilawah sama dengan bacaan sujud di dalam salat. Tsumma yaqulu, kemudian dia berdoa, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliq. Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan doa ini berkaitan dengan doa atau bacaan ketika sujud di dalam salat. Di antara doa sujud di dalam salat adalah ini. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, aku bersujud kepadamu, wabika amantu, dan kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Sajada wajihi lilladzi khalaqahu, wajahku sujud kepada zat yang telah menciptakannya. Wasawwarahu, dan telah membentuknya. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, dan telah membuka pendengarannya dan penglihatannya. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliq, Maha suci Allah Al-Khaliq yang paling baik. Sehingga boleh membaca doa ini, ya. Dan juga boleh membaca doa Subhana Rabbiyal A'la, dan juga boleh menggabungkannya, ya, setelah subhana rabbiyal a'la dia membaca doa ini. Karena ini termasuk doa-doa di dalam sujud. Wa yaqulu, dan juga dia berkata atau membaca doa subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini juga salah satu doa yang dibaca di dalam sujud, atau salah satu zikir atau bacaan di dalam sujud salat. Dan boleh dibaca di dalam sujud tilawah. Subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika ruku' dan ketika sujudnya beliau membaca subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Jadi bacaan ini beliau baca ketika ruku dan ketika sujud. Nah, fahadza kulluhu mimma yaquluhu fi sujudihi fi shalah. Dan ini semua adalah bacaan-bacaan yang diucapkan ketika sujud di dalam sholat. Maka demikian pula, ya, boleh bacaan-bacaan ini dibaca ketika sujud tilawah. Nah, karena bacaan dalam sujud tilawah itu na'am adalah bacaan-bacaan yang dibaca dalam sujud di dalam sholat. Qalu, kemudian al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan. Qalu, kemudian mereka juga berpendapat. Wa yustahabu an yaqul. Qalu, mereka ini siapa? Ashab. Ashabnya al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala apa madhabnya? Syafi'i. Nah, mereka berpendapat yaitu dari kalangan Syafi'iyah. Yustahab an yaqul, disunnahkan juga di dalam sujud tilawah untuk membaca doa berikut ini. Allahumma uktub li indaka biha ajran waj'alha li 'indaka dhakhran wad' 'anni biha wizran waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud alaihi salam. Bacaan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya. Demikian pula oleh Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, akan tetapi riwayat ini lemah. Nah, bacaan dalam riwayat ini, bacaan seperti ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dalam sanadnya terdapat kelemahan. Kelemahannya dari sisi perawi yang bernama Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Ubaidillah Ibnu Abi Yazid. Hasan bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Yazid, dalam periwayatan hadis dhaif, lemah. sehingga para ulama ahlul hadis tidak menerima hadisnya. Bahkan al-imam al-Uqayli rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan hadis ini dalam kitabnya Ad-Du'afa, perawi-perawi yang lemah. Nah, termasuk Hasan bin Muhammad ini adalah perawi yang lemah. Di antara hadis yang diriwayatkannya adalah ini, doa, bacaan dalam sujud tilawah yang bentuknya seperti ini. Sehingga karena dalil atau hadis ini lemah atau bacaan ini lemah, ya, maka cukup doa sujud tilawah itu seperti doa atau bacaan yang dibaca ketika sujud di dalam sholat. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa hadzal du'a khosisun bihadhihi sajdah. Kata beliau, dan doa ini yang barusan kita baca, kata beliau, ini khusus untuk sujud ini, yaitu khusus untuk sujud tilawah. Fayam bagi an yuhafadhu alaih, maka seyogianya menjaga doa ini di dalam sujud tilawah. Ini kalau hadisnya sahih. Namun naam hadisnya lemah, sehingga naam bacaan yang sahih dalam sujud tilawah adalah bacaan yang dibaca dalam sujud ketika sholat. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, wa dzakara al-ustadz Ismail ad-Dharir fi tafsirihi أن اختيار الشافعي رحمه الله تعالى في دعاء السجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم. الأستاذ إسماعيل الضرير menyebutkan dalam kitab tafsirnya, Al-Ustaz Ismail Ad-Dharir di sini adalah Ismail bin Ahmad. Ismail bin Ahmad An-Naisaburi dari daerah Naisabur. Ahli tafsir. Ulama ahli tafsir yang meninggal pada tahun 430 Hijriah. Al-Ustaz Ismail Ad-Dharir beliau menyebutkan dalam kitab tafsirnya, anna ikhtiyaru Syafi'i fi du'a'i sujudit tilawah, bahwasannya pilihan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah doa ketika sujud tilawah, an yakul, adalah doa atau bacaan Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Yaitu doa yang diambil dari surat Al-Isra ayat yang ke-108. Maha suci Rabb kami, ya, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti akan dilaksanakan. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Kata beliau, ini pilihan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah bacaan di dalam sujud tilawah. Ini menunjukkan di kalangan Syafi'iyah sendiri terdapat apa? Khilaf, perselisihan. Wa hadzal naqlu, Kemudian kata beliau, dan penukilan ini ani Syafi'i gharibun jiddan. Penukilan ini dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala gharibun jiddan, aneh sekali, kata Al-Ustaz Ismail Ad-Dharir. Penukilan ini dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala aneh sekali. Wa huwa hasan. Namun ini hasan. Ini bagus. Atau ini ucapannya al-Imam Nawawi ya. Ini ucapannya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, penukilan ini dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala gharibun jiddan, aneh sekali. Wa huwa hasan, tetapi bagus. Bacaan ini bagus. Fa inna dhahiral Qur'an yaqtadi madha man qalahu fi sujud. Karena zahir Al-Qur'an, zahir ayat ini ya, melazimkan atau mengharuskan dipujinya orang yang membaca doa ini ketika sujud. Dan sujud umum, baik itu sujud salat atau sujud tilawah. Nah. Fa yustahabbu an yajma'a baina hadhil adhkari kulliha. Sehingga kata beliau, maka disunnahkan untuk menggabungkan zikir-zikir ini semua. Nah, baik zikir yang tadi subhana rabbil a'la atau doa yang setelahnya, bacaan yang setelahnya atau bacaan ini subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Coba ambil mushaf. Dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-107 ya, Allah berfirman, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adhqani sujjada. Katakanlah kepada mereka, aminu bihi aw la tu'minu, berimanlah kalian dengannya atau kalian tidak beriman ya. Kalian mau beriman dengan Al-Quran atau tidak beriman? Innal ladzina utul ilma min qabli, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim yakhruna lil adhqani sujada, apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah azza wajal, maka mereka menyungkurkan wajah mereka untuk sujud. Nah, baru setelahnya ayat yang ke-108, wa yaqulun, dan di dalam sujudnya mereka membaca subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu akan dilaksanakan. Nah. Berdasarkan ayat ini, sebagian para ulama mengambil istinbat kesimpulan di naam sunnahkannya juga membaca doa ini ketika sujud tilawah. Nah, dan ini pilihannya al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Ismail Ad-Dharir. Walaupun kata para pengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan penukilan ini dari Al-Imam Syafi'i aneh sekali ya. Karena tidak ternukil atau tidak disebutkan oleh beliau dalam kitab-kitabnya. Namun ini wa huwa hasan, namun ini bagus. Karena zahir Al-Quran, zahir ayat tadi menunjukkan dipujinya orang yang membaca doa ini ketika sujud. Sehingga disunahkan membaca doa ini. Artinya boleh membaca doa ini dalam sujud tilawah. Bahkan kata beliau, disunahkan untuk menggabungkan zikir-zikir ini semua. Itu boleh membaca yang pertama tadi, yang kedua dan seterusnya. Boleh juga menggabungkan antara dikir-dikir tadi. Dikir-dikir di dalam sujud. Dan bacaan-bacaan di dalam sujud ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dalam kitab Fiqhul Muyassar ya, dalam kitab Shalah ya, di antara doa-doa yang dibaca ketika sujud nah, di antaranya tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan di sana banyak doa-doa yang lain. Di antara doa-doa yang lain yang dibaca ketika sujud adalah apa? Doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami ya. Dan dengan na'am memujimu ya. Dan dengan pujian-pujian terhadapmu ya. Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Sebagaimana doa ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Juga di antara doa dalam sujud adalah apa? Selain yang disebutkan tadi, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini juga diantara doa atau bacaan sujud. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Sebagaimana ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, faqattu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzat lailah fadhanantu annahu dhahibun ila ba'dhi nisa'ihi fatahassastu thumma raja'tu fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqul subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam ya. Karena malam itu jadwalnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka aku mengira ya, karena tidak melihat beliau, tidak mendapati beliau. Kenapa enggak melihat, enggak mendapati? Karena gelap. Ya, ya kayak sekarang listrik, masyaallah ya. Nah, 24 jam. Nah, gelap. Ya. Mereka tidur dalam keadaan gelap. Sehingga ketika Aisyah bangun dan meraba-raba, enggak ada suaminya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengira bahwasanya beliau pergi ke sebagian istri-istri beliau yang lain. Nah, maka aku pun mencari. Kemudian aku kembali, ya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku atau sedang sujud. Ya, sambil beliau berdoa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu beliau sedang sholat di sisi na'am yang lain atau di na'am arah yang lain ya. Di tempat yang lain ya. Yang ada di rumah beliau. Beliau sedang sujud sambil berdoa dengan doa ini. Juga di antara doa di dalam sujud adalah doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Di sini ahsanul khaliqin tadi ahsanul khaliq ya. Ini diantara doa doa sujud. Juga diantara doa-doa di dalam sujud atau bacaan sujud adalah bacaan Subhana Rabbi Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Maha suci Rabbku yang memiliki kekuasaan dan kerajaan dan kesombongan ya, dan keagungan. Nah, sebagaimana bacaan ini diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasa'i rahimahullahu ta'ala dalam sunannya, sehingga boleh membaca dengan bacaan ini. Subhana Rabbi dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini bacaan-bacaan di dalam sujud ketika sholat. Dan bacaan-bacaan ini boleh dibaca di dalam sujud tilawah. Nah, karena bacaan-bacaan sujud tilawah adalah seperti bacaan di dalam sujud ketika sholat. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian wa yad'u ma'aha bima yuridu min umuril akhirah wad dunya. Dan boleh setelah membaca bacaan sujud dia berdoa. Berdoa dengan doa yang dia inginkan dari urusan dunia atau urusan akhirat. Itu boleh dia membaca atau berdoa ya di dalam sujud tilawah. Nah. Setelah dia membaca doa sujud tilawah. Misalkan setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, dia berdoa dengan doa yang dia inginkan, baik doa dalam kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Nah, misalkan doa meminta rizki misalkan, atau yang lainnya. Nah, atau meminta jannah ya, atau meminta ampunan atau yang semisalnya ya, dari doa-doa yang dia inginkan setelah dia membaca zikir sujud. Dan di sana banyak doa-doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam sholat ya, setelah zikir atau bacaan sujud. Di antara doa yang beliau atau pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan ya, di dalam sujudnya adalah doa Allahumma gfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, baik yang kecil atau yang besar, yang pertama atau yang terakhir, yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Nah, ini antara doa beliau di dalam sujud ya, dibaca setelah bacaan sujud. Nah, juga beliau doa tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Juga beliau pernah berdoa dengan doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa tahti nura wa ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku dan jadikanlah cahaya dalam pendengaranku dan jadikanlah cahaya dalam penglihatanku dan jadikanlah cahaya di sebelah kananku dan jadikanlah cahaya di sebelah kiriku dan di hadapanku dan di belakangku dan di bawahku wa ja'al li nura dan jadikanlah cahaya untukku. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doa Rabbighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Wahai Rabbku, ampunilah aku ya, dosaku yang aku sembunyikan atau dosaku yang aku lakukan dengan terang-terangan. Rabbighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam sunannya. Juga beliau pernah berdoa, Allahumma a'udzu biridhak min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dan doa-doa yang lain yang pernah beliau sallallahu alaihi wasallam baca di dalam sujud. Maka boleh seseorang berdoa di dalam sujudnya, baik na'am doa dalam urusan akhirat atau doa atau permintaan dalam urusan dunia. Nah, dan doa yang dipanjatkan tersebut setelah apa? Setelah bacaan zikir sujud. Baru dia membaca doa-doa yang dia inginkan. Nah, dan hendaklah di dalam sujud dia serius dalam berdoa. Nah, karena ya, ketika seorang hamba sujud, ya, dia sedang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka hendaklah dia memperbanyak dan serius di dalam doanya ketika sujud. Dan tentunya doa dalam sujud harus dengan berbahasa Arab, ya. Nah, harus dengan berbahasa Arab. Jika belum bisa, ya belajar, nah, atau meminta diajarkan. Nah, karena mengucapkan ucapan atau kalam, ya, selain dengan bahasa Arab, ya, atau selain doa-doa, na'am, bacaan dan zikir salat, ya, di dalam salat, ya, na'am, akan bisa atau dapat membatalkan salat. Nah, di dalam salat dia mengucapkan ucapan bahasa asing misalkan. Sebagian para ulama berpendapat membatalkan salat, ya, maka berhati-hati. Ketika berdoa dalam sujud pun hendaklah dengan bahasa Arab. Karena ada para ulama yang berpendapat, nah, hal tersebut, ya, membatalkan sholat. Itu ketika apa? Mengucapkan ucapan atau membaca doa selain dengan bahasa Arab di dalam sholat. Kemudian, fa'in iktasara ala ba'diha hasala aslut tasbih. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Apabila dia mencukupkan dengan sebagian doa, ya, atau sebagian bacaan sujud, hasala aslu tasbih, maka telah tercapai, ya, pokok bacaan dalam sujud. Ya, misalkan dalam sujud dia hanya membaca subhana rabbiyal a'la, cukup. Atau hanya membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, cukup. Nah, jika dia membaca satu, ya, saja dari doa atau bacaan sujud, maka itu cukup. Karena telah tercapai asl tasbih, pokok bacaan. Nah, walau lam yusabbih bisyai'in aslan hasala sujudu kasujudis shalah. Bahkan walaupun dia tidak membaca bacaan sedikit pun, ya, dia hanya sujud tidak membaca bacaan, ya, sama sekali, hasalah sujud, maka telah tercapai apa? Telah tercapai maksud sujud, yaitu sujud tilawah. Nah, kasujud di sholah, seperti halnya sujud di dalam sholat. Nah, telah tercapai sujud. Karena bacaan sujud tilawah, ya, itu adalah apa? Sunnah. Nah, bacaan di dalam sujud tilawah itu sunnah. Sehingga kalaupun dia dalam sujud tilawah tidak membaca bacaan apapun, ya, tidak membaca subhana rabbiyal a'la, tidak membaca doa-doa yang lain atau bacaan yang lain, maka apa? Telah sah sujudnya. Karena telah tercapai maksud sujud. Intinya dalam sujud tilawah adalah sujud. sehingga sah saja jika dia tanpa membaca bacaan apapun dalam sujud tilawah. Sekedar sujud kemudian bangkit, sah. Dan na'am, bacaan dalam sujud tilawah hukumnya sunnah. Lain halnya bacaan dalam sujud sholat. Bacaan dalam sujud sholat apa hukumnya? Wajib. Bacaan dalam sujud sholat hukumnya wajib. Jika sengaja meninggalkannya maka dia berdosa. Karena bacaan sujud di dalam sholat adalah wajib, minimalnya satu kali. Baik, ini masalah bacaan di dalam sujud tilawah. Intinya apa? Bacaan sujud di dalam sujud tilawah, bacaan di dalam sujud tilawah adalah seperti bacaan di dalam sujud sholat. Boleh memilih salah satu bacaan yang biasa dibaca dalam sujud sholat. Boleh juga menggabungkannya, beberapa bacaan. Dan juga boleh menggabungkannya dengan doa-doa yang dia inginkan, baik dalam doa dalam perkara akhirat atau doa dalam perkara dunia. Dan kalaupun dia tidak membaca doa atau bacaan sujud tilawah, maka apa? Sujudnya sah. Sujud tilawahnya telah sah, karena telah tercapai maksud sujud. Walaupun tanpa bacaan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء rafa'a ra'sahu mukabbiran. Kemudian apabila dia telah selesai membaca tasbih, subhana rabbiyal a'la tadi atau bacaan yang lain dari bacaan sujud, wad du'a, dan telah selesai dari berdoa di dalam sujud, rafa'a ra'sahu, maka dia mengangkat kepalanya, mukabbiran, sambil bertakbir. Baik, masalah takbir dalam sujud tilawah telah dibahas pada halaman sebelumnya. Di mana apa? Tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih tentang bertakbir di dalam sujud tilawah. Adapun mereka yang berpendapat disunahkannya bertakbir ketika sujud tilawah, baik ketika turun atau ketika bangkit, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bi sajda kabbara wa sajada wa sajadna. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca Al-Quran kepada kami, dan apabila beliau melewati ayat sajadah maka beliau bertakbir dan sujud, maka kami pun ikut bersujud. Ini riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Namun riwayat ini apa? Lemah. Lafadz tambahan wakabbaro, dan beliau bertakbir kemudian sujud, tambahan kabbaro, tambahan yang mungkaroh, mungkar. Asal hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tanpa penyebutan apa? Wakabbaro, tanpa penyebutan takbir. Ini menunjukkan ada apa-apanya lafadz kabbaro ini, sehingga Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak menyebutkan apa? Lafadz wakabbaro. Karena dalam lafadz wakabbara, itu hanya datang dari perawi yang bernama Abdullah bin Amr al-Amri. Lafadz wakabbara hanya datang dari perawi yang bernama Abdullah bin Amr al-Amri. Abdullah di sini lemah kedudukannya dalam periwayatan hadis. Dia lemah dalam periwayatan hadis, kemudian telah menyelisihi para perawi-perawi yang lebih thiqat, ya. Yang mereka para perawi yang lebih thiqat tidak menyebutkan lafaz takbir dalam sujud tilawah. Mereka hanya menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, kemudian bila beliau melewati ayat sajadah maka beliau sujud. Maka kami pun sujud. Beliau atau para perawi yang thiqat tidak menyebutkan lafaz takbir. Sedangkan dari jalan Abdullah bin Amr ini, Al-Amri, beliau menyebutkan lafaz wakabbara. Ya. Maka perawi yang lemah menyelisih perawi-perawi yang kuat, ya. Maka tambahan perawi yang lemah tersebut disebut dalam istilah mustalah hadis dengan tambahan mungkaroh, yang mungkar. Juga hadis ini diriwayatkan dari jalan saudaranya. Saudaranya siapa? Saudaranya ini Abdullah bin Amr Al-Amri. Saudaranya namanya Ubaidullah. Nah, Ubaidullah bin Amr Al-Amri. Saudaranya Abdullah bin Amr Al-Amri ini tidak menyebutkan lafaz wa kabbara. Nah, jadi adik kakak beda periwayatannya. Nah, Abdullah bin Amr menyebutkan lafaz wa kabbara. Ya, saudaranya yang lain Ubaidullah tidak menyebutkan. Alhasil penambahan lafaz wakabbara dan bertakbir, maka ini penambahan atau tambahan yang mungkar. Nah, sehingga tidak disunnahkan bertakbir di dalam sujud tilawah. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, juga oleh Al-Imam Muqbil atau Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Bahwasanya na'am tidak disunnahkan bertakbir dalam sujud tilawah. Dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik alaihima rahmatullah. Dan dirujikan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i alaihima rahmatullah. Baik, sehingga tidak perlu bertakbir dalam sujud tilawah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.